putih. Aduh, cantiknya kamu. Sekilas ku pandang di wajahmu, kau tersipu malu. Mungkin ada yang tersimpan di relung hati yang suci, pahit dan getir tentang perjalanan hidupmu. Mawar-mawar putih, datanglah kemari, ceritakan untukku. Ku ingin mendengar kisah hidupmu di balik sana. Mawar-mawar putih, lihatlah di sini berjuta jiwa. Dan tulus kasih dari